Konsultasi Syariah. Apa itu tabarruj? Pertanyaan. Jika suami memberi saya saran agar memakai bedak dan lipstik jika pergi keluar bersamanya, apakah ini termasuk tabarruj? Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Apa itu tabarruj? Kata tabarruj Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Yang artinya, hendaklah kalian para wanita tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarruj orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Al-Qurtubi menjelaskan makna at-tabarruj secara bahasa. Beliau mengatakan, tabarruj artinya menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata. Contohnya kata buruj musyayyadah atau benteng tinggi yang kokoh. Atau kata buruj sama atau bintang langit, tidak ada penghalang apapun di bawahnya yang menutupinya. Tafsir Al-Qurtubi. Sementara makna tabarruj seperti yang disebutkan dalam ayat, Ibnul Jauzi dalam tafsirnya menyebutkan dua keterangan ulama tentang makna tabarruj. Pertama, Abu Ubaidah. Tabarruj adalah wanita menampakkan kecantikannya di depan lelaki yang bukan mahram. Kedua, keterangan Az-Zajjaj, tabarruj adalah menampakkan bagian yang indah atau aurat dan segala yang mengundang syahwat lelaki yang bukan mahram. Zadul Masir fi ilmi tafsir. Berdasarkan keterangan di atas, maka segala upaya wanita menampakkan kecantikannya di depan lelaki lain yang bukan mahram termasuk bentuk tabarruj yang dilarang dalam ayat di atas. Karena itu, memakai pakaian ketat, pakaian transparan, atau menutup sebagian aurat, namun aurat lainnya masih terbuka, atau overall make up ketika keluar rumah, semuanya termasuk bentuk tabarruj yang dilarang dalam syariat. Kecantikan wanita bukan untuk diumbar, sehingga dinikmati banyak mata lelaki jelalatan. Namun kecantikan menjadi hak suami, sang imam bagi istrinya. Dan bagi Anda para suami, jadilah suami yang memiliki rasa cemburu, karena itu bukti bahwa Anda mencintai istri Anda. Demikian, Allahu a'lam.